Mitra bisnis di media sosial berkembang anekdot. Proyek Jalan Pantura yang menghubungkan Pulau Jawa dari ujung barat hingga ujung timur adalah proyek raksasa yang harusnya masuk Guinness Book of Record lantaran pembangunan dan perbaikannya makan waktu paling lama di dunia. Ironisnya, di masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-18, Gubernur Jenderal Dendels bisa membangun jalan dari Anyer hingga Panarukan untuk kelancaran mobilisasi pasukan dan barang yang saat ini masih berfungsi. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat persoalan ini? Untuk membahasnya segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa pendapat Bapak melihat jalan Trans Jawa yang tak kunjung selesai masalahnya? Ya itu buat saya kan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah ini di zaman siapapun juga. Jadi coba dibayangkan ya, Pulau Jawa itu kan pulau yang sangat penting. Penduduknya paling padat, terus kemudian lalu lintas antar kota di seluruh Pulau Jawa itu kan luar biasa pentingnya. Akan tetapi sejak merdeka sampai sekarang itu tidak mampu menyelesaikan Trans Jawa yang menghubungkan itu. Lantas apa alasannya hingga kita belum mampu menyelesaikannya Pak Kwi? Alasannya itu kan dua sebetulnya yang penting. Uang. Kedua adalah tidak bisa menggusur orang, tidak bisa mengosongkan tanah. Gitu. Yang dua-duanya, kalau yang pertama itu sudah omong kosong lah. Kalau mau ya berapa sih itu? Itu kan tinggal memenggal-menggal 1-2 tahun sudah selesai. Proyek apa dipenggal terus hanya dikonsentrasikan di sana selesai. Nah mengenai tidak bisa memindahkan orang, tidak bisa membebaskan tanah, yaitu ucapan itu sendiri buat saya itu sangat aneh gitu. Jadi kalau pemerintah tidak mampu membangun sesuatu karena tidak bisa memindahkan, itu terus pemerintah apa gitu lah. Tapi sekarang kan ternyata urusan ini bukan hanya Trans Jawa, hampir semua urusan. Ya kan, pedagang kaki lima liar yang nggak bisa diatur, apapun tidak bisa diatur. Lah, lantas apa gitu, pemerintahnya ini bisanya apa? Nah, bagaimana dengan indikasi KKN yang diungkapkan KPK dalam proyek jalan ini Pak Kwi? Oh iya, bisa jadi oleh karena sering terjadi bahwa beberapa proyek itu batal karena kerabatnya batal menjadi subkontraktor gitu. Atau kalau kontraktor utama biasanya kan orang yang membiayai lah. Itu sendiri juga lucu, kok nggak bisa membiayai sendiri, membangun sendiri, memelihara sendiri seperti Jembatan Suramadu, itu kan sepenuhnya kredit dari China. Lalu yang membangun mereka semua gitu. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Paz FM.